الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah. Wa huna su'alun masyhur. Wa huwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu min Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa talaba lahu min as-salati mithla mali Ibrahim? Ma'annal musyabbaha bihi asluhu an yakuna fawqal musyabbih. Di sini ada pertanyaan yang masyhur, yaitu bahwasanya Nabi SAW lebih utama daripada Ibrahim, ini jelas. Tapi iskalnya, kawan, maka bagaimana Nabi SAW, ya, fakaifa talabalahu minas salati mithla mali Ibrahim, atau tulibalahu, harusnya sahabat kalian pada rakatnya. Karena iskal yang dimaksud yaitu pada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ini. Wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau memberikan salawat kepada Ibrahim. Teman kalian diharokatin. Syabda harus. Namun kadang-kadang syakel malah bikin ini. Bersamaan dengan musyabbah bihi, yaitu yang diserupakan dengannya. Itu asalnya kan di atas sesuatu yang diserupakan. Maksudnya sebelum kama, dalam contoh tadi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim di sini musyabbah bihinya siapa? Musyabbah bihi yang diserupakan dengannya, yaitu apa? Musyabbah bihi Ibrahim. Musyabbahnya yaitu yang sebelum kama. Sebelum kama berarti Ibrahim, apa? Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad kama. Ya. Ringkasnya gitu. Nah, biasanya yang sebelum kama itulah musyabbah. Dan yang setelah kama namanya musyabbah bihi. Mana yang lebih utama biasanya dalam susunan kalimat? Ya, musyabbah bihi lebih utama daripada musyabbah. Wa kaifa al-jam'u baina hadhain al-amrayn al-mutanafiyain? Maka bagaimana mensinkronkan antara dua perkara yang saling meniadakan ini? Kontradiksi. Wa qad ajaba anhu ulama bi ajwibatin adidah yadiqu hadzal kalamu an basniha. Dan ulama telah menjawab hal ini dengan beberapa pertanyaan yang tempat ini sempit untuk menjabarkannya. Baik. Wa ahsanuha, dan yang paling bagusnya, ana ala Ibrahim fihim al-anbiya alladzina laysa fi ali Muhammadin mithluhum. Bahwasanya pada keluarga Ibrahim ada para nabi yang tidak ada pada keluarga Muhammad yang semisal dengan mereka. Kali ini jelas. Karena tidak ada pada keluarga Muhammad yang berupa berupa nabi, ya kan? Tapi pada anu Ibrahim, keluarga Ibrahim itu, nah, pada mereka para anbiya, bahkan Muhammad saja termasuk dari anu Ibrahim. Ini menurut wa idza tuliba lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi min as-salati mithlu ma li Ibrahim wa alihi wa fihimul anbiya hasala li ali Muhammadin ma yaliku bihim. Maka apabila diminta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya berupa salawat semisal yang diberikan kepada Ibrahim dan keluarganya yang pada mereka itu adalah para nabi-nabi, maka nah, didapatkanlah untuk keluarga Muhammad itu hal yang pantas bagi mereka. Tempat saya fa'innahum, kalau li'annahum lebih tepat. Teman kalian apa? Fa innahum. Adalah darah sawabuhu li annahum. Atau kalau juga bisa fa innahum fa sababiyah ta'lil. Baik. Di sini sudah fa tapi hamzahnya di atas. Fa annahum enggak bisa. Kemungkinannya li annahum dengan hamzah di atas atau fa innahum hamzahnya di bawah dengan fa. Nah, kalau ngikut yang di sini li annahum la yablughuna maratibal anbiya. Dikarenakan keluarga Muhammad itu tidak mencapai tingkatan para nabi. Wa tabqa ziyadatu allati lil anbiya'i wa fihim Ibrahimu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yahsulu lahu minal maziyati ma lam yahsul li ghairihi. Dan tersisa di sini tambahan yang dimiliki oleh para nabi dan pada mereka itu ada Ibrahim. Wa fihim Ibrahim li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pada mereka itu Ibrahim, nah, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu tercapai apa? Masihnya. Tercapai apa? Keutamaan lebih yang tidak didapat oleh orang lain. Kenapa? Karena Muhammad sendiri tercakup dalam Ahlu Ibrahim. Ringkasan jawaban ini, Al-Quran, bahwasanya keluarga Ibrahim, pada mereka ada para nabi. Dan keluarga Muhammad tidak ada yang semisal dengan mereka. Maka ketika diminta dalam salawat tadi, nah, untuk nabi dan keluarganya semisal yang diberikan kepada Ibrahim dan keluarganya. Padahal pada keluarga Ibrahim itu ada para anbiya. Maka apa? Didapatkanlah oleh keluarga Muhammad itu hal-hal yang apa? Yang memang pantas bagi mereka. Kenapa? Karena keluarga Muhammad tidak mencapai apa tingkatan para nabi. Ini maksudnya. Kenapa kok disebutkan Ibrahim dan keluarga Ibrahim sebagai musyabbah bihi? Wa ahsanu min hadza, dan yang lebih bagus dari itu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ali Ibrahim, bal huwa afdalu ali Ibrahim. Fayakunu qauluna kama sallaita ala ali Ibrahim mutanawilan li salati alaihi wa ala sa'irin nabiyyin min dzurriyyati Ibrahim. Dan lebih bagus dari ini, yaitu lebih bagus dari jawaban tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih termasuk keluarga Ibrahim, bahkan yang paling utama dari keluarga Ibrahim. Sehingga perkataan kita dalam salawat, sebagaimana engkau bersalawat kepada keluarga Ibrahim, mencakup salawat atas beliau, yaitu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa? Atas semua nabi dari keturunan Ibrahim. Wa huwa mutanawilun li Ibrahim aidan. Dan itu mencakup Ibrahim juga. Kama fi qawlihi ta'ala, inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin. Nah, sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh serta keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas keseluruhan alam, atas makhluk-makhluk. Fa Ibrahim wa Imran dakhala fi ali Ibrahim wa ali Imran. Sehingga Ibrahim dan Imran keduanya masuk dalam keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Wa kama fi qawlihi ta'ala illa ala Lutin najainahum bisahar. Fa inna Lutan dakhilun fi ali Lut. Nah, kecuali ala Lut, kecuali keluarga Lut, maka kami selamatkan mereka di waktu sahur, di akhir malam. Dan Lut masuk dalam apa? Alu Lut, dalam keluarga Lut. Tentunya Lut sendiri yang masuk. Bagaimana pula? Nah, di situ kama sallaita ala ali Ibrahim, di situ Ibrahim jelas masuk di dalam cakupan alu Ibrahim. Wa kama fi qawlihi ta'ala wa idh najainakum min ali Fir'aun. Bagaimana juga pada perkataan Allah, tatkala kami selamatkan kalian dari apa? Dari alu Fir'aun. Maksudnya Fir'aun beserta semua apa? Keluarganya atau pengikutnya. Wa qawlihi adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Naam. sebagai bentuk wa kadzalika lama jaa Abu Aufa radhiyallahu anhu bi shadaqatihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Ya, tatkala Abu Aufa datang pada Nabi dengan membawa sedekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, semoga selawat atas keluarga Abu Aufa. Fa'ala riwayati man rawa kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, ya, wa ala ali Ibrahim la yadkhulu fihim li'ifradihi bidzikri. Nah, maka berdasarkan riwayat penggabungan, ikhwan, sebagaimana engkau bersolat kepada Ibrahim dan pada keluarga Ibrahim, maka la yadkhulu fihim, Ibrahim tidak masuk pada na'am al, dikarenakan apa disebutkan secara tersendiri. Baik. Ini enam penjabaran saja tentang masalah tadi, ikhwan. Yang intinya kalau mau diringkas, kenapa kok enam disebutkan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dalam sebagian riwayat langsung kama sallaita ala ali Ibrahim, yang sekilas menunjukkan bahwasanya Ibrahim dan keluarganya lebih utama daripada Muhammad dan keluarganya atau pengikutnya. Maka dijawab bahwasanya tadi kemungkinan yang pertama jawabannya, karena pada keluarga Ibrahim itu ada kelebihan dibandingkan yang ada pada keluarga Muhammad. Kenapa? Karena pada keluarga Ibrahim ada para nabi. Walaupun untuk Ibrahim dan Muhammadnya jelas Nabi kita Muhammad lebih utama. Dan bahkan Nabi kita saja masuk dalam cakupan keluarga Ibrahim. Nah, itu paling mudahnya, kawan, untuk memahami penjabaran tadi. Baik. Ada pun berikutnya insyaallah kita ambil pada malam. Ya, tadi. Subhanallah.